Buat yang pernah tersakiti, semoga kalian bisa mengingat kembali masa-masa itu. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Semoga kalian tidak tersakiti lagi ke depannya. Ada apa kau bertemu dia? Masihkah kau ingin bagi cintamu? Bila benar kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buang. Terima kasih, bakal dilanjutkan sama Kak Lani.